anak manja, bersendiri di rumah saja. Tiap hari ku bernyanyi lagunya sesuka hati. Ayah ibu kaya raya, apa saja yang ku minta, semuanya tersedia. Hari ku bernyanyi lagunya sesuka hati. Ayah ibu kaya raya, apa saja yang ku minta, semuanya tersedia. Aku makan 3 kali masakannya, enak sekali.